Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, yaitu bab ista'in billahi wahda, minta tolonglah kepada Allah semata. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan beliau menyatakan hasan sahih. Hadis ini barakallahu fikum adalah penggalan dari hadis sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, di mana suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan kepada beliau radiyallahu an, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, wa in istama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menanamkan akidah kepada anak yang masih muda belia, menanamkan sebuah sikap ketergantungan diri kepada Allah azza wa jalla. Maka beliau menyatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jaga aturan-aturan Allah, jaga syariat-syariat Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, jaga aturan syariat Allah Azza wa Jal, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu, Allah akan membela dan menolongmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan, meminta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah azza wa jal. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam di samping sebelumnya mengajarkan tentang tawakal, sikap penyandaran diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka beliau pun mengajarkan tentang takdir, bahwa seseorang ketika telah berupaya terhadap sesuatu dan dia menggantungkan semuanya kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah, dari apa yang sedang atau yang telah kamu usahakan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dan menanamkan prinsip yang lain kepada pemuda ini atau anak yang masih muda belia ini. Wa'alam annal ummata, ketahuilah seandainya umat, lau istama'at ala ayyan fa'uka bisayin, mereka berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaatan kepada dirimu kecuali yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan bagimu. Dan seandainya pula mereka berkumpul bersatu padu untuk menimpakan sebuah mudarat kepada dirimu, mereka tidak akan sanggup untuk menimpakan mudarat tersebut kecuali yang memang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dan gariskan pula untuk dirimu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena yang menulis catatan takdir. Wajaffati suhuf, dan lembaran, lembaran-lembaran suhuf dari takdir di Lauhul Mahfuz juga telah kering. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Maka ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, demikianlah hendaknya seseorang senantiasa berupaya untuk beristianah kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah, karena kita tidak akan sanggup melakukan apapun dari berbagai macam perkara yang kita inginkan, yang hendak kita lakukan, yang hendak kita jalani, baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama, urusan dunia ataupun urusan akhirat, benar-benar tidak akan ada kesanggupan dari kita kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, hal yang paling terkecil sekalipun. Naam. Sesuatu yang berat, sesuatu yang besar akan menjadi ringan dan mudah apabila Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan dan bantuannya kepada seorang hamba. Tetapi sekecil apapun perkara itu, seringan apapun perkara itu, ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufik kepada dia, ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya, maka dia akan berat bagi hamba tersebut. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu barakallahu fikum, suatu hari seorang sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dan menyatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam jannah, ke dalam surga, dan akan menjauhkan aku dari neraka. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta 'an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara besar. Wa innahu la yasirun, dan itu mudah. Untuk mendapatkan jannah itu mudah. Dan untuk terjauhkan dari an-nar itu juga mudah. Tetapi bagi siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Tetapi ketika Allah azza wa jalla tidak memberikan kemudahan kepadanya, Allah tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, hendaknya prinsip ini benar-benar tertanam dalam jiwa sanubari seorang mukmin, tertanam dalam kalbu seorang muslim. Karena kita menyatakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-Imam an-Nawawi wal Haitami fi tafsir hadzal hadis, ma khulasatuhu? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Al-Haytami dalam tafsir hadis ini, yang kesimpulannya sebagai berikut. Idza talabta al-i'anata 'ala amrin min umuri ad-dunya wal akhirah. Jika engkau meminta bantuan atas satu perkara dari urusan-urusan dunia dan akhirat, atas satu perkara dari perkara-perkara dunia dan akhirat, terhadap satu urusan dari urusan-urusan dunia ataupun akhirat, maka fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, urusan dunia ataupun urusan akhirat. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alayha ghairullah, terlebih dalam perkara-perkara yang hal tersebut tidak disanggupi dan dimampui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan. Seperti hal-hal yang tidak disanggupi makhluk, yang mestinya dia hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kasyifa'il marad, menyembuhkan sakit. Wa talabir rizki, dan mengharapkan, meminta rizki. Wal hidayah, demikian pula hidayah, petunjuk. Fahiyya mimma ikhtasallahu biha wa'dah, maka perkara-perkara ini termasuk yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kemudaratan kepada dirimu, maka tidak ada yang sanggup untuk menyingkap, tiada seorang pun yang sanggup untuk menghilangkan kemudaratan, bahaya dan musibah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Barang siapa menginginkan hujjah, maka Al-Qur'an mencukupinya. Al-Qur'an akan mencukupinya. Wa man arada mughisan fallahu yakfihi. Dan barang siapa yang menginginkan seorang pelindung, maka Allah cukup baginya. Wa man arada wa'izan fal mautu yakfihi. Dan siapa yang menginginkan seorang pemberi nasihat, maka kematian cukup baginya. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalik, dan siapa yang tidak mencukupinya apapun dari itu, hujjah Al-Qur'an tidak bisa sebagai hujjah baginya untuk dia kemudian mengambil pelajaran dan peringatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Allah Azza wa Jalla tidak cukup baginya sebagai pelindung, sehingga dia mencari perlindungan-perlindungan yang lain dari selain Allah. Dan seorang yang menginginkan dan mencari seorang pemberi nasihat agar dia bisa baik, agar dia beramal dan meninggalkan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan, ternyata kematian yang terus terjadi di hadapannya, tetangganya, saudara-saudaranya, keluarga dekatnya, belum cukup itu semua bagi dia. Bahwa semua orang pasti akan mati, yang masing-masing kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Tetapi siapa yang semua itu belum cukup bagi dia? Naam, fa inna an-nara takfihi. Maka nerakalah yang akan mencukupinya, wal iyadu billah. Qala ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi kecukupan bagi hambanya? Ikhwan fi din, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في الفتح الرباني, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sunnah yang selama ini banyak dijadikan oleh orang-orang sufi sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, yang mereka selalu memanggil-manggil namanya, yang mereka selalu mencari berkah kepadanya, yang mereka menjadikannya sebagai perantara kepada Allah Azza wa Jal, dan beliau tidak ridha dengan itu semua. Maka perhatikan ucapan-ucapan beliau rahimahullah, yang akan menjadi bukti bagi kita betapa batilnya apa yang mereka lakukan terhadap diri beliau rahimahullahu ta'ala, dari berbagai kesyirikan-kesyirikan yang mereka menjadikan para awliya was-salihin, yang mereka sangka sebagai wali dan orang-orang saleh. Naam, sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, salallaha, mintalah kalian kepada Allah, wala tas'alu ghairahu, dan jangan kalian meminta kepada yang lainnya. Ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah. Wala tasta'inu bighairih, dan jangan kalian meminta tolong terhadap selainnya. Waihak, celaka engkau. Bi ayyi wajhin talqahu ghadan, dengan wajah yang mana engkau akan berjumpa dengannya esok hari. Artinya apakah engkau tidak punya rasa malu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Wa anta tunazi'uhu fid dunya, engkau menentangnya ketika di dunia. dalam kondisi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Allah yang mengaruniakan berbagai macam karunia dan kenikmatan kepada kita. Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan berbagai rezeki yang bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia ini. Namun, dengan sekian banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada dia, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla meminta darinya satu hal, yaitu ibadah. Namun, dia menentang Allah Azza wa Jalla. Mu'ridun anhu, dia berpaling darinya. Muqbilun ala khalqih, tetapi dia datang kepada makhluk. Musyrikun bihi, dia mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Na'am, mempersekutukan makhluk dengan Allah. Tunzilu hawaijaka bihim, yang engkau menyampaikan hajat-hajatmu kepada mereka, kepada makhluk tersebut. Dengan wajah yang mana esok hari engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tattakilu bil muhimmati alaihim, dan engkau menyandarkan perkara-perkara penting kepada mereka, kepada makhluk. Maka beliau rahimahullahu taala menyatakan, irfa'u alwasa'ita bainakum wa bainallah, angkat, hilangkan semua bentuk wasilah, semua perantara-perantara antara kalian dengan Allah Azza wa Jal, yang selama ini sering mereka gembar-gemborkan, sering mereka jadikan sebagai alasan tatkala menjadikannya sebagai perantara. Kepada Allah Azza wa Jal, yang mereka menyatakan bahwasannya kita ini adalah orang-orang kotor yang tidak boleh untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jal. Sementara mereka, para awliya wassalihin, adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara mereka, yang mereka akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Oleh karena itu beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, irfa'u alwasa'ita bainakum wa bainallah, hilangkan itu perantara-perantara antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang sering mereka panggil-panggil namanya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Dan kita katakan bahwa beliau tidak ridha dengan itu, beliau berlepas diri darinya. Sebagaimana nasihat-nasihat akidah, nasihat-nasihat tauhid yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat imaniyah, termasuk nasihat yang seperti ini. Kemudian kata beliau melanjutkan, fa inna wuqufakum ma'aha hawat, karena kalian bergantung kepada makhluk, bersandar kepadanya, meminta kepadanya adalah sebuah kegilaan. La mulka wa la sultana wa la ghina wa la izza lil haqqi, na'am illa lil haqq Azza wa Jal. Tiada kekuasaan, tiada kerajaan, tiada kekayaan, tiada kemuliaan, illa lil haqqi Azza wa Jal, kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun ma'al haqqi bila khalqi, jadilah kamu bersama al-haq, yani bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila khalqi, jangan bersama makhluk. Maksudnya, Aikun ma'allahi bidu'aihi. Jadilah engkau bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berdoa kepadanya bila wasifah min khalqi, tanpa ada perantara dari makhluk. Apa yang kalian ucapkan itu adalah ucapan batil. Ketika menyatakan mau berjumpa dengan para pembesar, para raja saja butuh adanya perantara. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha kalamun batil. Ini ucapan yang batil. Yang tidak pantas bagi Allah azza wa jal. Maunya dia. Na'am barakallahu fikum, ingin meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal justru hakikatnya ucapan itu dan perbuatan seperti itu adalah perkara yang merendahkan Allah azza wa jalla. Karena engkau telah menyamakan dan menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga siapapun yang bergantung, bersandar dan meminta kepada makhluk, maka dia telah meminta serta bergantung dan bersandar kepada sesuatu yang lemah. Apalagi dalam perkara-perkara yang hal tersebut memang di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan makhluk, maka tidak boleh seseorang bergantung, bersandar, meminta bantuan dan pertolongan kecuali hanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala akan membagi pembagian al-isti'anah kepada beberapa bagian. Kata beliau, al-isti'anatu al-masyru'ah, isti'anah yang disyariatkan, meminta bantuan, meminta pertolongan yang disyariatkan, yaitu tasta'inu billahi ala halli masyakilika. Engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan semua muskilah dan kesulitan yang ada pada dirimu. Inilah permohonan bantuan dan pertolongan yang disyariatkan. Memintanya, memohonnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-isti'anatus syirkiyah, isti'anah yang bersifat syirik, yaitu antasta'ina bighairillah, engkau meminta bantuan kepada selain Allah. Kal-anbiya'i wal-awliya' wal-amwat, seperti para nabi atau para wali atau orang-orang yang telah meninggal, awil ahya al-ghaibin, ataupun orang yang hidup tetapi dia ghaib, dia tidak ada. Fahum la yamlikuna naf'an wala darra, maka mereka tidak punya kuasa untuk memberi manfaat dan tidak pula punya kuasa untuk menolak mudarat. Wala yasma'una ad-du'a, dan mereka tidak mendengarkan doa orang-orang yang telah meninggal atau orang yang hadir atau na'am yang hidup tetapi dia ghaib. La yasma'una ad-du'a walau sami'u mastajabu, meskipun seandainya mereka mendengar maka mereka tidak sanggup untuk mengijabahi dan mengabulkannya. Na'am lana, untuk kita, kama hata al-Qur'an wa anhum zalik, sebagaimana Al-Qur'an telah menghikayatkan atau menyebutkannya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka meminta bantuan dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia melakukannya maka dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Siapapun dia yang dia mintai bantuan dan pertolongan tersebut tidak para nabi, tidak para wali, tidak para salihin, dan siapapun yang lebih rendah derajatnya daripada mereka. Adapun isti'anah al-ja'izah yang dibolehkan adalah yang terpenuhi padanya tiga syarat. Al-isti'anah al-ja'izah, permohonan bantuan atau meminta pertolongan yang dibolehkan adalah yang terpenuhi padanya tiga syarat. Satu, ayyakuna hayyan, orangnya hidup. Yang kedua, an yakuna hadiran, orangnya ada di depan. Dan yang ketiga, ayyakuna qadiran, orangnya sanggup untuk melakukan apa yang kita mintai bantuan. Itu pun kemudian barakallahu fikum, dia tidak menyerahkan mutlak hasil yang bisa didapatkan kepada hamba tersebut. Tidak boleh sama sekali untuk kemudian dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang tersebut semata-mata hanyalah sebab ketika kita minta bantuan dan pertolongan kepada dia. Betapapun sebab yang kita jalani adalah sebab yang luar biasa yang secara perhitungan bakal mampu melakukannya. Tapi seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki terjadi, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi hasil yang bisa didapatkan, maka itu juga tidak akan terwujud. Sehingga barakallahu fikum, al-isti'anatul ja'izah, meminta bantuan yang dibenarkan, yang dibolehkan, itu harus terpenuhi tiga syarat ini. Artinya kalau dibalik mafhum mukhalafahnya, seseorang yang melakukannya terjatuh dalam syirik. Syarat yang pertama dari orangnya hidup. Berarti ketika dia meminta bantuan kepada orang yang meninggal, maka itu maknanya syirik. Yang kedua, orangnya apa? Hadir. Ketika dia meminta bantuan kepada orang yang tidak hadir, jauh darinya, bukan lewat telepon misalnya, minta bantuan pertolongan kepadanya, maka ini juga syirik. Karena berarti dia meyakini ada pada orang tersebut haqqun fi tasrifil kaun, hak dalam pengaturan alam. Dan yang ketiga syaratnya apa? Sanggup. Ketika dia meminta bantuan kepada orang yang hidup, kepada orang yang ada di depannya, tapi dia minta bantuan kepadanya dalam hal yang perkara itu tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti, ya akhi, tolong segera antum tenangkan gempa bumi yang sedang terjadi ini. Yang seperti ini, barakallahu fikum, tiada yang sanggup untuk melakukannya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia pun telah terjatuh ke dalam perbuatan asyirik. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, amma al-isti'anat bil-ahya al-hadirina fima yakdiruna alaih. Adapun meminta pertolongan kepada orang yang hidup dan orangnya hadir dalam perkara yang dia mampu, min bina'i masjidin, seperti membangun masjid, au akhdhi musa'adatin maliyah, atau minta bantuan harta, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, fahiya ja'izatun, maka itu boleh. Di qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Di antara contohnya adalah barakallahu fikum. Kata Syekh, "Wa min amsilatil isti'anah al-ja'izah min al-ahya." Di antara contoh-contoh isti'anah yang dibolehkan dimintai dari orang yang hidup, qaulullah ta'ala adalah firman Allah, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih." Maka pengikutnya, pengikut Nabiullah Musa alaihi salam, meminta bantuan kepada Musa untuk melawan musuhnya. Untuk melawan musuhnya. Di sini dia istighatsah. Wal istighatsah maknanya na'am berdekatan dengan makna isti'anah. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Wa qaulullah ta'ala fi talabi dzil qarnain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang permintaan Dzulqarnain ketika beliau menyatakan fa'inuni biquwwatin, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan kekuatan benda. Yani ketika beliau na'am membikin apa? Tembok. Tembok apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka inilah perincian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang isti'anah, meminta bantuan dan pertolongan, yang kita katakan seberapa kecil pun perkara yang hendak kita lakukan, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, urusan akhirat, maka senantiasa gantungkan na'am permohonan kita kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada dirinya. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Kata Syekh, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah di atas arsnya beristiwa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, laqad waradat ayat wa hadith wa aqwalus salaf tusbitu al-uluwa lillah. Telah warid ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan-ucapan salaf yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Sifat al-ulu lillahi azza wa jal. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal'amalus salih yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh Allah angkat. Unzuru barakallahu fikum. Kalimat yas'adu naik, kalimat-kalimat thayyibah itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara akal sehat pun ketika seorang menyatakan naik, maka naik itu kemana? Naik ke atas, bukan naik ke bawah. Ke bawah artinya turun. Wal amal salih yarfa'u, dan amalan salih Allah angkat. Diangkat tentunya ke atas. Maka ayat ini barakallahu fikum menetapkan tentang sifat al-uluwu lillahi azza wa jal, sifat ketinggian bagi Allah. Wa anna Allah jalla wa ala mustawin ala arsih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qala Allahu ta'ala, juga Allah menyatakan, zil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi, yang memiliki tempat-tempat naik. Naam. Ta'rujul malaikah, para malaikat dan ar-ruh, Jibril itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga sama, kalimat al-uruj naik itu sama dengan as-su'ud, ayas'adu, naik ke atas, yang menetapkan kepada kita tentang sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Jalla wa'ala. Wa qala ta'ala, juga Allah menyatakan dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Naam. Jelas dengan kalimat Al-A'la, yang maha tinggi. Kemudian kata Syekh, naqala al-Bukhari fi kitabi at-tauhid an Abil Aliyah wa Mujahid. Al-Imam al-Bukhari menukilkan dalam kitab at-tauhid dari Abul Aliyah, Rufai' bin Mihran, Ar-Riyahi dan Mujahid, ay Mujahid bin Jabr, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih." Jika datang kepada engkau tafsir dari Mujahid bin Jabr, fahasbuka bih, cukup bagi engkau. Tetapi tidak kita katakan bahwa Mujahid adalah hujjah, la. Naam, siapapun, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli. Siapapun bisa diambil dan ditolak ucapannya. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menukilkan dalam kitab at-tauhid, naam, dari Abu Aliyah dan Mujahid rahimahumullah, tentang tafsir summa stawa ila as-samaa', kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ai, yakni maknanya, ala wartafa'a. Makna istiwa itu adalah ala wartafa'a. Naam. Di atas dan tinggi. Itu makna istiwa. Tinggi dan di atas. Jangan kemudian ditafsirkan dan dibayangkan bahwa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berupa arsnya kemudian diserupakan dengan singgasana makhluk yang mereka berada di dalamnya, yang dia dilingkupi oleh singgasana tersebut. Kalau seseorang membayangkan seperti itu, apalagi menetapkannya, berarti ars itu lebih besar daripada Allah azza wa jal. Fahada batil. Maka ini tidak benar. Naam, sehingga barakallahu fikum, makna al-istiwa adalah ala wartafa. Ala wartafa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Maha berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Sehingga jangan kemudian seseorang berpandangan seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada ars untuk tempat Allah tinggal, lah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah ada sebelum Allah menciptakan arsnya? Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzakumullah. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, itu Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya. Dalam surah Taha, ay ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Na'am, kama ja'a fi tafsir al-Tabari, sebagaimana juga datang dalam tafsir al-Imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Na'am bin Jamil Zainur rahimahullah, khatab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fi hajjatil wada'. Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah ketika haji wada', haji perpisahan, haji terakhir. Qailan, beliau berkata, ala hal ballagtu, ketahuilah, apakah telah aku sampaikan kepada kalian, yakni tentang syariat Allah azza wa jalla. Qalu na'am. Mereka menyatakan iya. Yarfa'u isba'ahu ila as-sama'. Beliau mengangkat jarinya ke langit, yakni ke arah langit. Naam. Wa yaqul, dan beliau menyatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Naam. Ya Allah saksikanlah, ya Allah. Dengan ketika beliau menyebutkan Allah, beliau mengarahkan jarinya ke atas langit, yang menunjukkan bahwasanya Allahu Azza wa Jal itu ada di atas langit. Naam. Beristiwa, dan Allah memiliki sifatul ulu, sifat ketinggian. Bahkan keyakinan yang seperti ini, barakallahu fikum, adalah keyakinan yang menjadi ujian tentang keislaman seseorang. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada seorang budak wanita, maka beliau menyatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Di atas langit. Wa man ana, dan siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena dia seorang wanita mu'minah. Maka ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka betapa kekeliruan yang sangat nyata dan sangat jelas ketika orang-orang sufi di negeri kita menuduh ahlus sunnati wal jamaah sebagai kelompok sesat dengan menyatakan bahwasanya bentuk kesesatan ahlus sunnati wal jamaah adalah ketika mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berada di atas langit di satu tempat. Naam. Padahal barakallahu fikum, tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas langit, di atas arsy-Nya, Al-Quran yang menetapkannya, Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengucapkannya, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Namun mereka menyatakan ini keyakinan Wahabi dan dianggap sebagai pemahaman dari kelompok sesat. Yang demikian ini barakallahu fikum, oleh karena mereka terjatuh ke dalam sebuah kesimpulan dengan mereka barakallahu fikum menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala at-tamthil, permisalan dan keserupaan dengan makhluknya. Jangan bayangkan dan jangan katakan naam yang mengandung dari ucapan mereka makna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan butuh kepada satu tempat untuk Allah berada di Allah berada padanya, baik itu langit ataupun arsy-Nya. Maka ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum adalah perkara yang menyimpan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak ayat dan hadis serta aqwal as-salaf, ucapan para salaf, maka mengajarkan kepada kita menetapkan satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-ulu, sifat ketinggian. Bi anna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Masih tersisa pembahasan dalam bab ini, masih cukup panjang. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya, karena tidak memungkinkan untuk kita selesaikan. Wallahu a'lam bisawab, naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.